Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwati al-kiram, barakallahu fikum. Fa insyaallah di hari Lailah al-Mubarakah sanabda' bi dirasat al-kitab al-adab al-muqad alladhi rasaba wal imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Sulaiman ibn Dawud Abu Rabi' tayyib Sulaiman bin Dawud ibni Hammad Al-Misri, dikenal dengan Abu Rabi' Sulaiman bin Dawud, Siqatun. Qala haddathana Ismail ibnu Ja'far telah menghabarkan kepada kami Ismail bin Ja'far. Ismail ibnu Ja'far ibni Abi Katsir Al-Ansari. Abu Ishaq. Thiqatun sabtun. Qala haddathana al-ala ibnu Abdirrahman. Berkata Ismail telah menghabarkan kepada kami al-ala ibnu Abdirrahman. Al-ala ibnu Abdirrahman ibni Ya'qub. Abu Shibl. Shin Ba Lam. Baik. Ya. Al-Huraqi. Al-Huraqi maulahum. Al-Huraqi ha ra qaf ya. Al-Huraqi maulahum. Saduqun rubbama wahim. An abihi, dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abdul Musawwir. Siapa? Abdurrahman bin Ya'qub. Tayyib, ahsanta. Iya. Namanya adalah Abdurrahman bin Ya'qub Al-Juhani. Maula Huraqah. Abdurrahman bin Ya'qub Al-Juhani Maula Huraqah. Oleh karena itu al-ala dikatakan al-ala ibn Abdurrahman Al-Huraqi. Baik, dikenangkan ayah beliau itu adalah maulanya Bani Huraqah. Thiqatun, juga seorang rawi yang thiqah. An an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib. Abu Hurairah siapa namanya? Huda. Abdurrahman bin Sakhar. Beliau punya ibu siapa namanya? Abdullah Lampung. Siapa nama ibu Abu Hurairah? Siapa nama ibunda Abu Hurairah? Rashid. Harith. Siapa? Maimunah bintu? Bintu man? Abu Hurairah. Baik, Abu Hurairah hafal dia. Karena berkaitan dengan namanya ini. Maimunah bintu Subayh. Barakallahu fikum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Beliau menyatakan tidak akan masuk ke dalam jannah seseorang yang tetangganya itu tidak pernah aman dari bawa'iquhu. Bawa'iquhu itu jam'u ba'iqah. Bawa'iq itu jamak dari ba'iqah. Maknanya adalah al-gha'ilah. Ad-dahiyah. Maknanya adalah al-gha'ilah ad-dahiyah. Iya. Yaitu syarruhu wa madarratuhu. Barakallahu fikum. Tayyib. Di dalam hadis ini Rasul menyatakan la yadkhulul jannata. Tidak akan masuk ke dalam jannah. Dalam memberikan penjelasan terhadap kalimat ini, para ulama menyebutkan ada dua ihtimal maknanya. Yang pertama, imma dukhulan awwalian. Ya, imma dukhulan awwalian. Yang kedua, wa imma tayyib barakallahu fikum, ma'alan dukhulan ma'alan. Tayyib. Maksud yang pertama, seseorang itu tidak akan masuk ke dalam jannah pertama kali. Maksudnya dia tidak masuk dalam kategori orang yang tayyib awal-awal masuk ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Ya. Tetapi dia mesti akan mendapatkan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam an-nar. Barakallahu fikum. Tayyib. Ayuhan ya. Sehingga ini menjadi salah satu penyebab seseorang itu tidak masuk ke dalam jannah bi ghairi hisab, tanpa azab. Ya. Dia tidak masuk tidak bisa masuk ke dalam jannah secara langsung. Tapi dia harus terlebih dahulu barakallahu fikum merasakan panasnya dan mengerikannya api neraka jahannam. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian yang kedua maknanya adalah ya. Dia tidak akan masuk ke dalam jannah dukhulan abadian. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam jannah selama-lamanya. dengan persyaratan idastahalla dzalika, kalau dia menghalalkan tindakan tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Ayuhan ya. Atau kemungkinan yang kedua, barakallahu fikum. Ya. Asarra ala dzalik wa lam yatub min. Baik. Dia terus menerus jatuh dalam perbuatan tersebut dan tidak bertobat darinya, barakallahu fikum. Tayyib. Hatta istahalla dzalik, sampai dia menghalalkan tindakan tersebut, barakallahu fikum. Karena kan mereka para ulama sebagian menyatakan tayyib al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu adalah pintu gerbang menuju kekufuran. Sehingga seseorang yang terus-menerus jatuh dalam perbuatan maksiat namun tidak mau untuk rujuk, ya, dia terus menikmati kemaksiatan tadi padahal nasihat demi nasihat datang kepada dia, ya, teguran demi teguran tayyib digencarkan kepada dia namun dia tidak menggubrisnya, barakallahu fikum, dia tidak mempedulikannya. Ya, maka apa? Maka kemaksiatan itu akan menggiring dia kepada pintu kekufuran. Barakallahu fikum. Taib. Ayuhan ya. Sehingga tindakan seperti ini tidak bisa langsung dihukumi pelakunya itu adalah kafir. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang memiliki ideologi Khawarij dan Mu'tazilah. Yaitu apa? Mereka mengkafirkan murtakibul kabair. Mereka mengkafirkan secara mutlak para pelaku dosa, dosa besar. Barakallahu fikum. Dengan menggunakan hadis-hadis seperti ini. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam jannah. Mereka mengatakan ya udah. Kita bawa kepada makna ya yang zahir menurut mereka tidak akan bisa masuk ke dalam jannah selama-lamanya, menunjukkan pelakunya adalah orang kafir, pelakunya telah keluar dari millah. Barakallahu fikum. Ini adalah pemahaman yang salah. Tuan-tuan ya, jadi pemahaman yang tidak melihat nusus nas-nas syariat dari segala sisi yang ada. Barakallahu fikum. Namun dirinci dengan yang kita rinci tadi. Paham ikhwan ya? Kalau dia menghalalkannya, barakallahu fikum, maka bisa masuk kepada makna tersebut. Namun apabila dia tidak menghalalkan perbuatan tadi, barakallahu fikum, dan dia berupaya untuk kembali dan menyadari itu adalah kesalahan, maka yang dimaksudkan adalah dia tidak akan bisa masuk ke dalam jannah di awal kali. Barakallahu fikum. Taib. Apa bentuk tindakan yang disebutkan oleh Rasul yang menjadi penyebab seorang itu tidak bisa masuk ke dalam jannah? Yaitu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya itu tidak pernah merasa aman dari kejelekan yang dia lakukan, kemudaratan yang dia timpakan kepada tetangganya, barakallahu fikum. Dan di sini Rasul menyebutkan dengan sighah jamak. Paham ikhwan ya? Likasratihi menunjukkan apa? Tindakan tersebut sangat sering. Ya, dan terus-menerus dia lakukan. Barakallahu fikum. Bukan hanya sekali dua kali, tapi terus-menerus. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Maka tindakan seperti ini barakallahu fikum itu dimasukkan dalam kategori al-kabair. Dosa besar barakallahu fikum yang harus diwaspadai. Ya. Baik, sehingga jangan dianggap enteng atau ringan ya memberikan mudarat kepada tetangganya barakallahu fikum atau menyakiti tetangganya. Paham ya? jangan dianggap ringan. Barakallahu fikum. Ya, ah nggak apa-apa, tetangganya orangnya enakan kok. Iya, buktinya nggak ada komplain apa-apa sama kita. Paham kan ya? Padahal tindakan seperti itu kalau diperlakukan kepada dia, dia nggak suka. Barakallahu fikum. Semata-mata tetangganya enggak komplain, diam saja, barakallahu fikum, ya dia santai-santai saja. Iya, barakallahu fikum. Enggak apa-apa, enggak ada komplain dari mereka. Padahal tindakan itu sangat jelas dan gamblang adalah tindakan yang mengganggu dan menyakiti tetangganya. Paham kan ya? Sehingga kita sebagai tetangga yang baik, jangan menunggu komplain. Jangan menunggu teguran dari tetangga kita. Kalau kita tahu ini adalah tindakan yang tidak bagus, tindakan yang menyakiti orang lain, sudah kita hentikan. Paham ikhwan ya? Jangan menunggu apa? Komentar dari tetangga. Jangan menunggu komplain dari mereka. Ya. Barakallahu fikum. Hey. Karena tetangga itu macam-macam tipenya. Ya. Ada yang memang orangnya itu vokal, ketika disakiti langsung, ya, tayyib, barakallahu fikum, menegur, memberikan komplain. Ada juga yang orangnya itu tidak enakan, ya, yang orangnya itu barakallahu fikum, tayyib, malu, ya, sehingga apa? Ya, mau tidak mau mereka terus mengelus dada dan bersabar terhadap gangguan yang dilakukan oleh tetangganya. Barakallahu fikum. Baik. Amin ya. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, barakallahu fikum, disebutkan dalam Kitabul Iman bab bayan tahrimi idza iljar, tayyib, dengan redaksi yang sedikit berbeda, Rasul menyatakan wallahi la yu'minu. Beliau mengulangi lagi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Beliau mengulangi ucapan ini sebanyak 3 kali. Kemudian ditambah dengan apa? Taukid berupa apa? Sumpah juga 3 kali. Barakallahu fikum. Apa itu? Tidak beriman. Iya. Yang dinafikan adalah keimanan orang tersebut. Barakallahu fikum. Qilaman ya Rasulullah. Maka ditanyakan kepada Rasul, siapa mereka itu? Sampai-sampai beliau mengucapkan 3 kali, ditambah taukid juga sebanyak 3 kali. Barakallahu fikum. Siapa wahai Rasulullah? Rasul mengatakan sebagaimana yang disebutkan hadis ini, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Iya, seseorang yang tetangganya itu tidak pernah merasa aman dari kejelekan dan kemudaratan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga sekali lagi, barakallahu fikum, tindakan menyakiti tetangga itu jangan dianggap ringan. Iya. Itu merupakan salah satu asbab yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Bahkan membuat amal-amal ketaatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak ada gunanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang pernah kita baca. Ya toh? Baik. Wanita yang amalannya itu luar biasa. Iya. Salat malam. Baik. Dia puasa, dia bersedekah, itu amalan-amalan yang besar. Tapi gara-gara menyakiti tetangga, barakallahu fikum, hiya min ahli nar, kata Rasul. Dia termasuk ahlu neraka. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga jangan dianggap ringan dan dianggap sepele. Paham ikhwan ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Kita harus benar-benar mengagungkan dan menghargai tetangga kita. Barakallahu fikum. Baik. Tinggalkannya menganggap sepele atau menganggap remeh dari perbuatan tersebut, barakallahu fikum, itu adalah salah satu yang menjadi penyebab ya seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka jahanam, bahkan bisa selama-lamanya kalau dia menghalalkan tindakan tersebut. Tayyib, apabila atau apakah dosa besar bisa menjadikan kafir pelakunya? Naam, dengan persyaratan yang kita sebutkan tadi. Ya, apabila dia menghalalkan, barakallahu fikum, tindakan tersebut. Paham ikhwan ya? Baik. Atau barakallahu fikum, dia terus-menerus dalam tindakan tersebut dan tidak bertobat darinya, barakallahu fikum, sehingga apa? Dosa besar yang dia lakukan tadi terus menggiring dia untuk sampai jatuh ke dalam jurang kekufuran. Paham ikhwan ya? Baik. Dari dosa besar yang satu ini, kemudian dia jatuh kepada dosa besar yang lainnya, terus dan terus, akhirnya dia jatuh dalam kekufuran. Barakallahu fikum. Namun semata-mata dosa besar itu tidak membuat kafir pelakunya. Tayyib, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah berbohong itu dosa besar? Naam. Iya. Bohong itu termasuk kabair. Mana pendapat yang rajih dalam larangan menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan berhadas? Tayyib, ini termasuk masalah yang sangat kuat. Iya. Khilaf yang terjadi padanya di kalangan para ulama, barakallahu fikum, masing-masing memiliki argumen yang sama-sama kuatnya. Namun saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan, barakallahu fikum, tidak mengapa. Ya, tidak ada persyaratan ke arah sana. Dikarenakan dalil yang mereka gunakan diantaranya ayat kalamullah la yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun di sini kembali kepada barakallahu fikum al malaikah dan dhamirhu di situ kembali kepada lauhul mahfuz. Baik. Barakallahu fikum, bukan Al-Qur'an. Dengan melihat aqrabul mazkur, ya, yang paling dekat dengan dhamir itu adalah lauhul mahfuz, barakallahu fikum. Atau seandainya pun ayat ini dibawa kepada makna tayyib Al-Qur'an, ya, dhamirhu itu kembali kepada Al-Qur'an, maka kalimat al-mutahharun barakallahu fikum itu memiliki ihtimal, ya, memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, al-mutahharun itu dimaknakan dengan at-tahir, al-mu'min. Adalah kaum mukminin. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali kaum mukminin. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk barakallahu fikum membawa Al-Qur'an ke negeri musuh. Baik, barakallahu fikum. Paham ya? Terkadang juga mengandung makna kepada at-tahir min hadatsil akbar wa hadatsil asghar, barakallahu fikum, sehingga tidak bisa kita menjazm kepada salah satu maknanya, barakallahu fikum. Sehingga wallahu taala alam bisawab, pendapat yang lebih saya condongi, barakallahu fikum, tidak ada persyaratan ke arah sana, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam Nailul Autar. Walaupun demikian, barakallahu fikum, kita memberikan catatan kepada para thalabah, khususnya juga kaum muslimin. Iya. Seandainya pun kita berpendapat bahwasannya bertoharoh, bersuci dalam menyentuh Al-Quran itu tidak dipersyaratkan, namun sangat dianjurkan. Pak Ikhwan ya. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, sangat-sangat dianjurkan bagi kita dalam keadaan bersuci. Barakallahu fiik. Dikarenakan Allah menyatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Barakallahu fiik. Iya. Sehingga dalam rangka untuk mengagungkan Al-Qur'an, dalam rangka untuk memuliakan Al-Qur'an, hendaknya kita dalam keadaan suci ketika menyentuhnya. Paham Ikhwan ya? Baik, jangan malas-malas barakallahu. Ya. Yang pertama dari bersuci itu kita telah mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian dengan bersuci barakallahu fikum diharapkan hati kita juga bisa suci. Hati kita bisa tenang ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an sehingga kita lebih gampang untuk mentadaburinya. Pak Ikhwan ya. Beda halnya kalau kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan barakallahu fikum tidak suci. Iya. Barakallahu fikum. Kesiapan hati itu tidak sama dengan orang yang membaca Al-Qur'an, dia bersuci terlebih dahulu barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian setelah itu dia melakukan sholat sunnah ba'da tuhur, baru dia membaca Al-Qur'an. Itu membaca Al-Qur'an benar-benar terasa. Paham ya? Tayyib. Mentadaburinya benar-benar barakallahu fikum meresap ke dalam hati. Paham ikhwan ya? Tayyib. Beda halnya dengan orang yang barakallahu fikum membaca Al-Qur'an tidak dalam keadaan suci. Ya, baik. Kesiapan hatinya itu kurang. Paham ya, Ikhwan? Sehingga dianjurkan selagi kita mampu untuk bersuci sebelum membaca Al-Qur'an itu yang afdal wal aula. Barakallahu fikum. Apakah boleh menghajar seorang lebih dari 3 hari karena telah menyakiti hati kita? Kalau dalam masalah pribadi tidak boleh. Ya, syariat hanya mengizinkan kita maksimal 3 hari. Lebih dari itu kita yang berdosa. Amin Fad ya. Baik. Barakallahu fikum. Tapi kalau dalam masalah prinsip, dalam masalah agama, barakallahu fikum, kita disyaratkan untuk menghajar dia sampai dia mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak boleh membagi-bagikan Al-Qur'an secara gratis di negeri kafir dikarenakan larangan dalam hadis membawa Al-Qur'an ke negeri musuh? Kalau dibagikan kepada kaum muslimin yang ada di sana ya tidak masalah. Paham ya? Tapi kalau dibagikan kepada orang-orang kafir, barakallahu fikum. Tayyib, apalagi itu masuk dalam kategori kafir harbi, maka tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan dilecehkan oleh mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Apakah hukumnya memakai sandal sebelah? Memakai sandal bedah sebelah, gitu ya. Satunya Neckerman, satunya New Era. Gitu ya. Satunya warna merah, satunya warna hitam. Gitu ya. Pak Ivan ya. Baik. Yang ada larangan adalah memakai sandal sebelah saja. Iya. Kanan saja, kiri tidak, atau kiri saja, kanan tidak. Barakallahu fikum. Adapun dalam masalah ini memang tidak ada larangan. Namun barakallahu fikum dilihat dari sisi etika, iya, dari sisi tata krama itu tidak pantas. Paham Ikhwan? Apalagi bagi seorang thalibul ilmi. Iya. Barakallahu fikum. Antum berjalan keluar sana pakai sandal sebelah Neckerman, sebelah New Era, satunya merah, satunya putih. Paham Ikhwan ya? Baik, itu akan merendahkan derajat seorang thalibul ilmi. Paham Ikhwan? Baik. Sehingga diperhatikan juga dari sisi norma dan etikanya. Barakallahu fikum. Baik. Kecuali kalau memang apa Ikhwan? Terdesak, iya, darurah atau yang semisal dengannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana kalau ana membaca Al-Quran di dalam ruangan, yang mana di ruangan tersebut terdapat beberapa orang yang menempatinya. Mereka merasa terganggu dengan suara ana yang membaca Al-Quran dengan suara keras dan menyebabkan kurang maksimalnya mereka dalam belajar karena terganggu dengan suara ana. Apakah perbuatan tersebut termasuk mengganggu tetangga? Jawabannya? Iya. Mohon ya. Baik. Jelas. Barakallahu fikum. Sehingga ya Anda membaca Al-Qur'an itu dengan sir. Barakallahu fikum. Baik. Kalau bisa ya cari tempat yang lain. Ya, kalau memang Anda tidak terbiasa membaca Al-Qur'an dengan sir. Kan orang macam-macam, iya. Ada yang enggak biasa, justru dia merasa tersiksa atau terganggu kalau membaca Al-Qur'an itu dengan sir. Barakallahu fikum. Tidak optimal, iya. Maka Anda mencari tempat yang lain yang lebih sepi, barakallahu fikum, dan dianggap tidak mengganggu orang lain. Iya. Kalau enggak ada, ya sudah dibaca dengan sir, dibiasakan, barakallahu fikum. Dalam menghajar tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan bagaimana jika salah satunya telah mengucapkan salam, namun setelah itu dia tetap menghajar temannya tersebut? Ya itu dosanya tetap kembali kepada dia. Paham ya? Barakallahu fikum. Baik, sehingga ya yang namanya hajar dalam masalah pribadi, syariat hanya memberikan toleransi dan uzur itu selama 3 hari. Lebih dari itu kalau terus dilanjutkan, maka dosa ditanggung oleh pihak yang bersangkutan. Barakallahu fikum. Paham ya? Baik. Kalau kita sudah berupaya untuk berbaikan, gitu ya, memberikan salam, menegur, ngasih senyuman, teman kita tadi yang cuek, barakallahu fikum, justru tayyib, terus menjauh dan menjauh, ya sudah, biarkan saja. Paham ya? Itu dosa yang dia tanggung sendiri. Yang penting kita, barakallahu fikum, sudah, ya, tayyib, melepaskan tanggung jawab kita. Ya. Untuk terselamatkan dari dosa menghajar lebih dari 3 hari. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau bisa ada upaya untuk menasihati temannya tadi melalui orang lain yang lebih disegani, yang lebih didengarkan oleh dia, maka itu yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nakafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu barakallahu fikum.